السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سنواصل الدرس للكتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى. طيب نواصل ما زلنا في باب المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. Masih dalam bab mengenai kelompok murji'ah dan buruknya mazhab mereka dalam pandangan ulama-ulama ahlus sunnati wal jama'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan kelompok murji'ah? Antum si kembar dari Kudus. Ya, apa kelompok murji'ah itu, kelompok yang bagaimana? Nah, ini yang dari Sambas, ini anaknya teman saya ini. Apa kelompok murji'ah itu? Meyakini iman tidak butuh amalan. Bisa. Dengan kata lain, pendapat mereka tentang dosa bagaimana? Orang yang melakukan dosa itu apakah mempengaruhi imannya? Nah, ya. Kelompok murji'ah memiliki keyakinan la yadurru ma'al imani dzambun. Ya. Tidaklah bermudarat bagi iman seseorang dengan dosa yang dia lakukan. Itu kurang lebih garis besar keyakinan kelompok murji'ah. Mereka meyakini bahwa dosa itu tidak mempengaruhi iman. Ya. Orang mau berbuat dosa seperti apa, imannya tetap kamil, sempurna. Kemudian kelompok tersebut memiliki turunan-turunan barakallahu fikum terkait dengan pendapat mereka. Ada yang meyakini iman itu hanya sekedar ma'rifah. Ada yang meyakini iman itu hanya sekedar tasdik. Ada yang meyakini iman itu hanya sekedar ucapan. Ya. Ada yang meyakini barakallahu fikum iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Adapun amalan tidak masuk. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu, kita telah membaca penukilan sebuah asar yang menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengagetkan, ya, terkait dengan bagaimana salah seorang tokoh ulama barakallahu fikum ahli sunnah yang tergelincir pada pemahaman murji'ah barakallahu fikum, na'am, yaitu Talak Ibnu Habib barakallahu fikum. Dan bagaimana sikap ulama-ulama di zamannya dalam menyikapi kesalahan yang terjadi pada sebagian ulama di masa itu. Ya. Ada barakallahu fikum Ayyub Ibnu Abi Tamim As-Sikhtiyani, ada Sa'id bin Jubair, di mana mereka memberikan sebuah pembelajaran kepada kita, sebuah edukasi menyikapi sebuah penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di kalangan para ulama barakallahu fikum. Nah, pelajaran yang sangat berharga. Kita lanjutkan. Qala al-musannif wa huwa al-imam al-ajuri Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala fi kitabihi as-syari'ah. Haddathana Abu Abdullah. Qala haddathana Abdullah ibn Numair. Qala sami'tu Sufyana. Wadhukira atau wadhakara al-murji'ata. Faqala ra'yun muhdathun adraqna an-nasa ala ghairihi. Kata Abdullah bin Numair, aku mendengar Sufyan berkata, beliau memberikan tanggapan ketika disebutkan kelompok murji'ah di hadapan beliau. Atau ketika ditanyakan kepada beliau tentang kelompok murji'ah. Kata Sufyan, ra'yun muhdatsun. Itu adalah sebuah pendapat, ideologi, keyakinan, pandangan yang baru dalam agama ini. Ya, barakallahu fikum. Artinya tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kami, kata beliau, mendapati manusia, maksudnya manusia di sini adalah al-ulama. Justru kami menemui ulama-ulama di zaman kami ala ghairihi, berpendapat dengan selain pendapatnya murji'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebelum kita membahas lebih jauh makna dan faedah yang menjadi kandungan dari pernyataan Sufyan di sini, kita akan membahas terlebih dahulu sanad. Ya, asar ini isnaduhu fihi dha'af, sanad riwayat ini ada kelemahan, li'anna syaikhal musannif la yu'raf, li'anna syaikhal musannif la yu'raf, karena gurunya penyusun kitab Imam Al-Ajuri di sini Abu Abdullah tidak dikenali. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Walakinna lahu syawahid. Akan tetapi asar ini memiliki penguat. Faqad rawahu Abdullah ibnu Ahmad fi sunnah. Fi sunnah. Faqat rawahu Abdullah bin Ahmad fi as-sunnah, fi sunnati. Agar ini juga dikeluarkan oleh Abdullah putranya Imam Ahmad dalam salah satu literatur ya masalah akidah, yaitu as-sunnah. Nah, kitab as-sunnah hadis nomor 659. Enam satu kosong. Kemudian juga dikeluarkan oleh Ibnu Battah, dalam kitab Al-Ibanah. Barakallahu fikum. Hadis nomor 1265. Naam. Baik. Fa huwa sahih bi majmu'i turuqihi. Sehingga bisa dikatakan atsar ini sahih dengan mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Barakallahu fikum. Nah. Artinya penisbatan pernyataan ini kepada Sufyan adalah benar ya, sahih. Nah. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan beliau, yang pertama, anna ra'yul murji'ah muhdatsun, bahwa ideologi pemahaman murji'ah termasuk perkara yang muhdats, atau kalau mau lebih tegas lagi, bid'ah. Ya, nah, pemahaman murji'ah adalah pemahaman yang muhdats, atau lebih tegas lagi apa, bid'ah. Ayat. Barakallahu fikum. Karena dia terkait dengan pemahaman ideologi keagamaan, dan tidak ada satupun argumen yang menguatkan pembenaran pemahaman tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Di sini kita juga mendapatkan salah satu uslub yang digunakan oleh salaf pada masa dahulu litahdir, untuk mengingatkan alal munharif, untuk orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, annahu laisa fihim al-ulama, bahwasanya tidak ada di kalangan mereka para ulama yang barakallahu fikum berpendapat dengan pendapat tersebut ya, atau memilih pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Uslub seperti ini pernah juga dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas ketika beliau diutus oleh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk sebuah misi yang sangat berbahaya. Taruhannya adalah nyawa. Apa itu? Beliau datang ke markasnya orang-orang Khawarij. Yang memang apa? Berdarah dingin. Ya. enggak ada sungkan, enggak ada segan, enggak ada rasa takut sedikit pun untuk menumpahkan darah orang-orang yang menurut mereka bertentangan dengan pendapat mereka. Yang menurut mereka telah kafir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu bisa dianggap sebagai misi yang sangat berbahaya. Karena apa? Taruhannya adalah nyawa. Ya. Nah. Tapi Ibnu Abbas barakallahu fikum dengan iya, sifat rujulah kesatria yang ada pada beliau, keberaniannya yang luar biasa barakallahu fikum. Nah, iya, ketawakalannya yang sangat tinggi. Beliau menjalankan misi tersebut. Nah, karena tadi ya, ini misi mempertaruhkan nyawa ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi dengan kecerdikan beliau, ini satu lagi, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil pelajaran juga adalah dalam permasalahan yang namanya perselisihan, ya, hendaknya kita lebih mengedepankan sisi dialog terlebih dahulu. Adu argumentasi, adu ideologi, ya. Nah, barakallahu fikum. Adu kekuatan pemikiran sebelum melangkah kepada langkah adu apa namanya? Adu fisik. Jangan apa-apa penyelesaiannya. Ayo sini duel kita. Nah, ya. Itu cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang bodoh. Kalau orang itu intelektual, ya, pemikirannya itu barakallahu fikum intelek, ya. Nah, dia seorang yang akil, dia orang yang pandai, terpelajar. Nanti dulu adu otot itu, adu fisik itu nanti belakangan. Terlebih dahulu, cobalah untuk membangun komunikasi, itu penting, ya. Nah, menjajaki dulu apa yang melandasi orang ini bertingkah, berbuat seperti itu. Itu penting. Ya. Nah, sebelum belum apa-apa main gampar, belum apa-apa ngajak taruh, belum apa-apa ngajak perang. Itu cara-cara yang barakallahu fikum na'am. Ya, kalau seperti itu ya tadi, cara-cara premanisme, aroganisme. Nah, apa itu? Ya diajak dulu berdialog, diskusi. Kamu kenapa melakukannya seperti ini? Landasanmu apa? Argumenmu apa? Dalilmu apa? Dijajaki pikirannya. Karena bisa jadi dengan dialog tadi kita akan tahu kita berada pada pihak yang salah, dia berada pihak yang benar. Atau sebaliknya, dengan dialog tersebut, dia juga tahu, oh ternyata dia salah. Pihak yang selama ini dia klaim sebagai pihak yang salah, itu yang benar. Paham ya? Jadi yang namanya pertumpahan darah, yang namanya barakallahu fikum, hilangnya jiwa, dan itu sangat berharga, jangankan ribuan jiwa, satu jiwa saja kalau menjadi korban dalam sebuah konflik manusia, itu sebuah kerugian sangat besar bagi umat manusia, bagi kemanusiaan. Nah, gitu ya. Jadi, apalagi kita sebagai para thalabatul ilm, dipandang dan harus punya pandangan kaum terpelajar. Kaum yang terdidik. Ini dulu. Baru ini. Dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jangan apa-apa emosi. Jangan apa-apa ngajak berantem, ngajak duel, ngajak gelut. Itu bukan cara-cara kaum terpelajar. Ya, nah, kita santri adalah kaum terpelajar, kaum terdidik, kaum yang berakhlak. Paham ya? Nah, jadi kalau apa-apa tuh dijajaki dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, menghadapi teman yang crash sama kita, jangan apa-apa, gelut. Menghadapi santri yang bandel-bandel, ya. Nah, jangan dulu apa-apa, ikut dan hukuman. Dijajaki dulu. Ya, diajak dialog, diselami. Apa sih yang melandasi kamu melakukan perbuatan itu? Bisa jadi tadi, setelah adanya penjajakan, setelah adanya dialog, setelah adanya diskusi, ternyata terbongkar, tersingkap. Ya. Pada diri kita ada sebuah kesalahan dalam memahami dia, pada diri dia ada sebuah kesalahan dalam memahami kita. Akhirnya dicari titik temu. Oh, ini masalahnya. Ternyata tidak begitu berat. Ya, itu cara kaum terpelajar. Itu cara kaum santri, itu cara kaum terdidik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dialog. Paham ya? Nah. Jajaki pemikiran orang tersebut, ya, sehingga adu argumentasi. Nah, banyak masalah sebenarnya yang bisa kita selesaikan hanya dengan dialog saja. Masalahnya selesai, enggak sampai tadi ngotot, perang, adu jotos dan gelut. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu pelajaran penting ya bagi kita semua. Nah, dalam menghadapi masalah jangan mendahulukan otot atau fisik. Barakallahu fikum. Orang tua sama anak juga begitu. Ya, enggak hanya main tampar, main tendang, main hajar. Begitu juga anak kepada orang tua. Ya, barakallahu fikum. Membangun dialog itu penting. Membangun diskusi itu adalah karakteristik orang yang terpelajar, orang yang pandai. Paham? Saya tekankan itu berkali-kali biar masuk ke dalam apa? Relung hati antum yang paling dalam. Ya, ingat pesan Ustadz baik-baik. Paham ya? Nah, pada kasus ketika Khawarij, ya, saat itu memang luar biasa mencekam, pembantaian, pembunuhan itu sudah berlarut-larut. Nah, Ibnu Abbas rela maju dengan pertaruhan apa? Nyawa. Hanya untuk membangun dialog. Ya, dia mempertaruhkan nyawanya dengan harapan akan banyak nyawa yang terselamatkan di kalangan orang-orang Khawarij. Diajak dialog ya kan? Nah, masalah kalian apa sama Ali? Masalah kalian apa sama khalifah penguasa kita? Penting. Ini juga perkara yang perlu dipelajari para penguasa, para pemimpin. Nah, hanya gara-gara ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka, penjara, tangkap, siksa, hilangkan. Ya, cara-cara otoriter. Nah, itu justru akan semakin memperkeruh. Ya. Nah, seperti pada masa Imam Ahmad ya kan? Beberapa dekade itu yang berseberangan tidak sependapat dengan negara, tangkap, penjarakan, siksa, mati. Barakallahu fikum. Nah, ini penting, membangun dialog dengan rakyat, membangun komunikasi dengan barakallahu fikum bangsanya sendiri, gitu ya. Jangan menggunakan cara-cara barakallahu fikum nam, berangus, sikat, penjarakan, hukum mati, hilangkan. Nah, itu cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang barakallahu fikum otoriter, cara-cara yang barakallahu fikum nam, arogan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan itu ya kan, membangun dialog itu penting. Bisa jadi karena memang ada barakallahu fikum, perbedaan frekuensi sehingga ya enggak ketemu. Yang ini frekuensinya 98,99 FM ya kan? Al-Bainah dia. Yang satunya 101 atau 102 barakallahu fikum. Nah. Enggak ketemu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dibangun dialog oleh Ibnu Abbas ditanya, apa masalah kalian dengan Ali? Disebutkan, 1, 2, 3. Ada lagi enggak? Enggak ada. Dijawab satu persatu dengan cerdik. Ya, dengan argumentatif. Barakallahu fikum. Nah, yang itu membuat mereka tidak bisa menyampaikan argumen lagi. Nah, yang menarik di situ, sebelum beliau barakallahu fikum mengajak dialog tadi ya, beliau sudah memulai mukaddimah pertarungan ideologi tadi, pertarungan gagasan, pertarungan barakallahu fikum na'am pemikiran. Ya. Langsung beliau itu menyerang tapi secara halus. Pernyataan yang sangat ya luar biasa dari beliau. Beliau mengatakan, jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum minhum ahadun. Luar biasa. Saya ini datang diutus oleh sahabat-sahabat Nabi dan saya lihat tidak ada seorang pun sahabat Nabi di kalangan kalian. Itu sebuah sindiran yang sangat-sangat barakallahu fikum ya, naam istilahnya itu menyegarkan lah, paling tidak membuka pikiran mereka selama ini terkunci. Karena mereka merasa selama ini benar, ternyata iya ya, kok di kalangan kita enggak ada sahabat Rasul. Kalau memang kita benar, paling enggak ada satu lah yang bela kita. Kalau memang pemahaman kita, pemikiran kita ini ada benernya, paling enggak ada satu sahabat Rasul yang ikut kita. Tapi kok enggak ada? Itu sudah yang lain-lain itu tanda tanya. Ya juga ya. Kita kok selama ini ngotot bener. Ya kan? Nah. Dia lihat lagi orang-orang yang memang tokoh, cerdik, pandai, kaum terpelajar dalam asal agamanya. Dilihat di kalangan mereka. Ada. Ini ada yang tidak beres ini. Paham ya? Itu yang saya maksud tadi dengan uslubnya Sufyan di sini. Adrakna nas ala ghairihi. Mirip. Kami menjumpai ulama-ulama terdahulu tidak seperti pendapat mereka ini. Paham? Nah. Itu sebuah sindiran ya, sebuah barakallahu fikum na'am argumentasi yang membuat manusia itu mengkoreksi dirinya. Ya. Nah. Sangat cerdik, smart. Ya, jadi enggak main barakallahu fikum tuduh, enggak main caci, enggak main maki barakallahu fikum na'am. Tayyib. Menjahil-jahilkan orang, membodoh-bodohin orang, enggak. Tapi orang itu diajak, nalarnya itu dipakai. Ya, akalnya itu dipakai. Jangan model, apa, modal cuma semangat saja, maju tak gentar, membela yang benar. Bersatu kita teguh, bercerai kita, kawin lagi. Bercerai kita, runtuh ya kan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi enggak berpikir. Ya, tidak argumentatif. Landasan melakukan itu apa? Nah, itu tugasnya kaum terpelajar seperti para santri-santri ini. Ya. Nah, jadi jangan ngajari kaum muslimin, ngajari masyarakat dengan metode premanisme. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi mentang-mentang punya power, punya kekuasaan, punya uang. Nah, akhirnya pakai apa? Pakai fisik. Ya, gak mau argumentatif yang dia apa? Diadu. Ya, itu kalau mau bangsa ini menjadi bangsa yang naik levelnya. Nah, barakallahu fikum. Dahulukanlah barakallahu fikum pertarungan argumentasi. Dahulukanlah pertarungan barakallahu fikum nah, pemikiran. Ya. Nah. Baik. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari barakallahu fikum pernyataannya Sufyan Ats. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Abdullah قال وحدثنا معاويه بن عمرو قال وحدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري قال قال الاوزاعي بارك الله فيكم نعم طيب sebelum kita lanjutkan atsar ini iya ada yang terluputkan tadi dari kisah Ibnu Abbas bersama dengan orang-orang Khawarij. Ya. Ternyata dengan adu argumentasi ideologi seperti tadi berhasil enggak? Berhasil ya kan. Sebagian orang-orang Khawarij itu rujuk. Sebagian besar ribuan. Yang tadinya jumlah mereka barakallahu fikum na'am 7.000 atau berapa ya. Sebagian besarnya itu rujuk. Ya, berpaling. Tadinya membela pasukan orang Khawarij, balik ngikut Ibnu Abbas membela Ali. Luar biasa. Ya. Nah, membangun komunikasi, membangun dialog, membangun argumentasi. Itu sebuah pencapaian yang sangat-sangat berharga. Ya, andai kata Anda adu argumentasi, ya, barakallahu fikum. Hanya satu yang selamat itu sudah pencapaian yang luar biasa. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Andai kata cuma satu yang tercerahkan, yang sadar rujuk dari ribuan manusia, itu sudah alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Atau andai kata enggak ada yang rujuk, itu pun sudah alhamdulillah. Karena Anda telah berhasil menyampaikan ya, al-haq kepada mereka yang alal batil. Barakallahu fikum. Nah. Daripada tidak sama sekali. Ya, karena itu akan menjadi hujjah atas mereka ketika berhadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak punya alasan. Ketika ditanyakan hal yaktikum nadzir, apa sudah ada yang ngasih peringatan kepada kalian kalau kalian salah, kalau kalian di atas kebatilan? Qalu bala. Qad ja'ana nadzir. Mereka mengatakan iya sudah ada, tapi cuma satu orang. Enggak banyak. Itu tidak menjadi alasan mereka untuk diberikan uzur, diazab. Andai kata, ya, ketika kalian maju, enggak ada yang rujuk. Itu sudah sebuah pencapaian. Yang pertama, menunjukkan rujulah yang ada pada kalian. Ya. Nah, sifat ksatria, sifat barakallahu fikum, na'am, keteguhan pada pendirian, sifat tawakal. Ya, itu sudah dapat jempol itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apalagi kalau berhasil satu, atau dua, atau tiga yang sadar. Alhamdulillah. Ibnu Abbas ribuan nyawa ini selamat. Setelah Ibnu Abbas balik sama yang rujuk, Ali sudah melihat berarti memang mereka tidak bisa diajak ya baik, nggak bisa lagi adu argumentasi, nggak bisa lagi barakallahu fikum ya adu dalil barakallahu fikum. Nah, memang ini sisanya orang-orang yang bodoh. Paham ya? Nah, enggak pakai nalar. Cuman modal semangat. Ya. Perang barakallahu fikum. Nah, orang ini enggak bisa diajak seperti itu, ya sudah. Diperangi, mati semuanya. Nah, barakallahu fikum ya. Terbantai semuanya. Nah, alhamdulillah yang barakallahu fikum ribuan tadi selamat. Dengan apa? Dialog. Ya, barakallahu fikum. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita kaum terpelajar, bagi kita kaum santri, bagi kita kaum terdidik. Ya. Nah, camkan baik-baik. Nah, dahulukan dulu barakallahu fikum. Nah, adu argumentasi, menjajaki barakallahu fikum. Ya, alam berpikir orang lain ketika berseberangan dengan kita. Barakallahu fikum. Nah, baik. Barakallahu fikum. Baru setelah itu, kalau memang orang ini adalah orang yang jahil atau barakallahu fikum ahmak, ya, atau yang memang mu'anid, baru ke langkah berikutnya barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Barakallahu fikum. Adapun asar auza'i, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja. Ya. Malam ini dua pelajaran itu aja udah mahal. Ya. Harganya mahal. Barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat-sangat mahal bagi kita semua. Paham ya? Nah, itu bukan hanya Anda gunakan ketika berhadapan dengan ahli bid'ah, dengan orang kafir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan teman, dengan anak didik, barakallahu fikum, dengan keluarga sendiri. Paham ya? Nah, ketika ada sesuatu yang berseberangan dengan kita, bergesekan dengan kita, kaum terpelajar tidak main ini dulu atau main ini dulu. Ini. Paham? Nah. Argumentasi. Ya, barakallahu fikum.